aktor idolanya Jawa Timur yang Anda tunggu-tunggu, juga yang Anda nanti-nanti. Aktor bertalenta, banyak penggemarnya. Ada Ramayana, juga ada Max Stone Shooting. Ada WBC, Gary Mahesa Cupalapa. Selamat siang WBC. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Terima kasih, Bas. WBC, kita goyang lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, hanya istri saleha perhiasan terindah. Terima kasih WBC, kita goyang lagi bareng Cupalapa yuk. Terima kasih. Kan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Dari hidup sampai mati, bahkan sampai